Etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan adalah standar sikap yang disusun secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi tersebut. Kode etik profesi akuntan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang meliputi A. Tanggung jawab. Artinya, seorang akuntan harus bertanggung jawab untuk kepentingan publik. B. Integritas. Artinya, seorang akuntan harus menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh kejujuran untuk menjaga kepercayaan publik. C. Objektif. Artinya, seorang akuntan mampu mengungkap data apa adanya. D. Independen. Artinya, seorang akuntan harus bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan, dan tidak tergantung pada pihak lain. E. Memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya. F. Memutuskan pemberian jasa dengan spesifik dan mempertimbangkan etika profesional lainnya.